Pembagian kalam. Berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya disifati dengan benar atau tidak, kalam dibagi menjadi dua macam, yaitu khobar dan insya. Pertama, khobar atau berita. Al-khobaru ma yumkinu an yusofa bisidaki awil kadibi lidatihi. Khabar adalah kalam yang dapat disifati dengan benar atau dusta karena zatnya. Kalam yang dapat disifati dengan benar atau dusta berarti tidak termasuk insya. Insya tidak memungkinkan hal itu. Sesuatu yang ditunjukkan insya bukan sesuatu yang dikhabarkan yang dapat dikatakan benar atau dusta. Karena zatnya berarti tidak mencakup khabar yang tidak mengandung kemungkinan benar atau dusta ditinjau dari sisi sesuatu yang diberitakan. Ditinjau dari sesuatu yang diberitakan, khabar dibagi menjadi tiga macam. Pertama, khabar yang tidak mungkin disifati dengan dusta, seperti khabar dari Allah dan khabar yang sahih dari Rasulnya. Yang kedua, khabar yang tidak mungkin disifati dengan benar, seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil secara syarak maupun akal. Contoh yang pertama, khabar tentang anggapan adanya risalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, khabar tentang berkumpulnya dua hal yang berlawanan, seperti bergerak dan diamnya sebuah benda pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, khabar yang mungkin disifati dengan benar atau dusta, baik kemungkinan itu sama maupun kemungkinan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Misalnya khabar seseorang tentang datangnya seseorang yang pergi dan semisalnya. Pembagian kalam yang kedua yaitu insya. Al-insya'u ma la yumkinu an yusofa bisidqi wal kadhibi. Insya adalah kalam yang tidak memungkinkan disifati dengan benar dan dusta. Di antaranya adalah amr dan nahi. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu sekalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kalam kadang-kadang dapat berupa khabar dan insya ditinjau dari dua sisi, seperti bentuk-bentuk lafad akad. Contoh, bi'tu wa qabiltu, aku jual dan aku terima. Berdasarkan penunjukan apa yang terdapat dalam diri orang yang melakukan akad, kalam ini adalah khabar. Adapun berdasarkan akibat akad tersebut, kalam ini adalah insya. Kadang-kadang kalam yang berbentuk khabar mempunyai maksud insya dan sebaliknya, karena adanya faedah tertentu. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Firman Allah yang artinya menahan diri menunggu dalam bentuk khabar, tetapi maksudnya adalah perintah. Faedahnya adalah untuk menegaskan sesuatu yang diperintahkan seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang terjadi, yang sedang dibicarakan sebagai salah satu sifat sesuatu yang diperintahkan. Contoh yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu tabi'u sabiilana wal nahmil khotayakum. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan membawa dosa-dosamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 12. Firman Allah yang artinya, dan hendaknya kami membawa dalam bentuk amr atau perintah. Tetapi maksudnya adalah khabar. Maksudnya, dan kami akan membawa. Faedahnya adalah menempatkan sesuatu yang dikhabarkan pada tempat wajib yang diharuskan.